maka buku tulisnya juga disiapkan nanti. Ya, barangkali ada kegiatan menulis, ya, atau barangkali ada pekerjaan rumah, ya, nanti untuk menyempurnakan pembahasan yang tertunda dalam buku ini dan di tempat ini. Baik. Ndkhul insyaallah ila darsil awal. Ndkhul ila ad-darsi al-awwali. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awal. Naqra insyaallah ma'a ba'd. Qara'tu ana thumma ittabi'u al-qira'ah. Nah. Ad-darsul awal. Tafadhalu. Ad-darsul awal. Ad-darsu al-awwal. Ad-dars apa artinya ad-dars? Pelajaran. Al-awwal pertama. Ya. Kalau satu bahasa Arabnya apa? Wahidun. Kalau ke satu atau pertama al-awwal. Ya. Beda. Wahidun dengan al-awwal. Awwal. Ya. Ad-darsul awwal pelajaran pertama. Di sini ada beberapa gambar. Kemudian yang menjadi pokok materi atau pokok bahasan pelajaran pertama ini adalah kalimat haza. Ya. Perhatikan nulisnya ha za kemudian alif. Ya, dibacanya haza. Ha panjang za. Haza. Hada. Biasa kan bacanya hada nanti terbawa kepada baca Al-Quran, ya, itu akan membantu juga nanti untuk mempelajari ilmu tajwid. Hada. Kalimat ini, ya, adalah untuk menunjukkan seperti begini. Hada. Hada. Kalimat-kalimat atau benda-benda yang dekat dengan kita. Ya, hadza. Kita bacakan hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadha miftahun. Hadha maktabun. Hadha maktabun. Hadha sarirun. Hadha sarirun. Hadha kursiyun. Hadha kursiyun. Perhatikan, biasakan membaca kalimat-kalimat Arab, ya, seperti tertulis. Ya, seperti tertulis. Artinya ada kalimat-kalimat yang dibaca panjang dan ada yang harus dibaca pendek seperti baitun. Ini tidak ada kalimat yang huruf yang dibaca panjang. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Nah, perhatikan kalimat hadza setelahnya apabila ada kalimat yang tidak ada alif lam